pipiku yang hebat, pipiku yang tabah. Dekat sini peluk aku. Tak ada lagi bersedih, hadapi semua. Pipiku yang hebat, pipiku yang tabah. Dekat sini peluk aku. Tak ada lagi bersedih, hadapi semua ini dengan senyum. Oh, sayang ini takkan pudar untuk. Cinta ini sampai mati, hingga ujung umurku. Sayang ini takkan pudar untuk dirimu. Cinta ini sampai mati, hingga ujung umurku. Sayang ini takkan pudar untuk dirimu. Cinta ini sampai